bahwasannya sholat adalah ibadah, sebagaimana menyembelih itu juga ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk sholat hanya kepadanya, demikian pula Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih hanya kepadanya. Iya. Dan ulama kita menjelaskan, sembelihan yang diperintahkan dalam syariat itu ada tiga bentuk. Ya. Yang pertama al-udhiyah, sembelihan kurban. Sembelihan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah yang bertepatan dengan Idul Adha. Id al-Adha, Adha itu artinya kurban, sehingga artinya Idul Kurban, Id al-Kurban. Baik. Nah, hukumnya ini menurut jumhur ulama adalah mustahabbah, atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan sebagian ulama mengatakan dia sampai pada tahap wajib bagi yang mampu. Baik. Yang kedua al-hadyu, bentuk sembelihan yang disyariatkan di dalam Islam adalah al-hadyu, yaitu bagi jamaah haji yang melakukan haji tamattu atau haji qiran. Haji tamattu atau haji qiran wajib baginya untuk menyembeli hewan, sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga satu bentuk haji yang merupakan kewajiban jemaah haji kalau dia melakukan satu pelanggaran berupa meninggalkan satu kewajiban, satu kewajiban dari wajib-wajib haji. Di antara bentuknya, kalau jemaah haji tidak melakukan ihram dari miqatnya, terlewat miqat, dia belum melakukan ihram, berarti dia sudah meninggalkan satu kewajiban. Wajib baginya untuk menyembelih hewan hadyu. Yang ini berupa seekor kambing. Yang berupa seekor kambing atau seekor sapi. Dan seekor sapi ini atau seekor unta boleh dibagi 7. Sebagaimana dalam kurban. Misalkan ihramnya untuk mikotnya untuk penduduk Indonesia itu di Yelamlam, yang akan dilewati di pesawat. Kalau sampai di Jeddah dia belum menggunakan pakaian ihram, berarti dia telah melakukan satu bentuk ihraman, bagi orang-orang ihram, dia meninggalkan satu kewajiban. Atau dia belum mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan, maka dia juga sudah meninggalkan kewajiban untuk ihram dari miqat. Maka ini juga sekaligus nasihat kepada jemaah haji Indonesia agar berhati-hati dalam masalah ini. Kalau setelah dia tiba di Jeddah baru dia kemudian melakukan ihram, maka dia sudah kena kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kewajibannya sudah ada 2 kalau dia haji tamattu, kewajiban hadyu syukran dan hadyu jubran. Hadyu syukran itu wajib dia sembelih bagi haji tamattu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun haji jubran itu dimulai kewajibannya ketika dia melakukan sembelihan jubran ini, yang wajib atasnya ketika dia melakukan satu pelanggaran. Dan tidak benar atau salah besar kalau mereka mengatakan di Jeddah itu juga miqat. Tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran wala fis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Jeddah itu adalah miqat. Baik. Bentuk yang ketiga yang disyariatkan dalam Islam, sembelihan yang disyariatkan adalah al-aqiqah. Adalah al-aqiqah, yaitu sembelihan sebagai rasa syukur atas kelahiran seorang anak, yang disembelih pada hari ke-7 apabila seorang mampu menyembelih pada hari ke-7 tersebut. Dan hukumnya menurut jumhur ulama ini adalah sunnah, dan sebagian ulama mengatakan juga hukumnya adalah wajib. Inilah bentuk-bentuk sembelihan yang disyariatkan di dalam agama kita. Intinya bab ini

Meskipun ada hadis la salata limunfaridin khalfas saf, ya, tidak ada salat bagi orang yang sendiri di belakang saf, ya. Tapi itu maksudnya ketika dia sengaja melakukannya. Ketika dia sengaja melakukannya padahal masih bisa dia masuk ke dalam saf, ya. Masih bisa dia masuk ke dalam saf, masih ada celah di situ, masih ada yang tersisa. Lalu dia buat saf sendiri di belakang, ya, tanpa ada seorang yang menemaninya. Maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya, dia harus mengulang salatnya. Adapun kalau memang sudah penuh, ya, tidak bisa lagi dia masuk, ya, maka kewajiban untuk masuk ke dalam saf telah gugur darinya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ya. Tidak boleh dia kemudian meninggalkan kewajiban salat berjamaah, ya. Karena salat berjamaah itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Adapun kewajiban saf telah gugur darinya. Ini yang dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pertanyaan-pertanyaan yang mampu kami jawab. Mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua. Dan ini masya Allah pertanyaan yang masuk banyak yang belum dijawab. Jadi mohon maaf kalau ada yang hari ini tidak sempat dijawab, insya Allah esok mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita sehingga pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar Radio Da'wah Salafiyah bisa terjawab. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.